Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ba'a nakhlan qad ubirat fa samaratu halil ba'i illa an yashtarita al-mubta' lin al-mushtari qul muslimin man ibta'a 'abdan famaluhu lilladhi ba'a illa an yashtarita al-mubta' yani al-mushtari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man ba'a nakhlan, barang siapa yang menjual pohon korma, qad ubirat, ia telah ditabir, telah ada amal dari si penjual, dia meletakkan bunga-bunga dari pohon korma yang jantan di bunga-bunga pohon korma yang betina, maka karena sudah ada amal dari si penjual ini, maka samaratuha, buah yang ketika itu akan berbuah, lilbai, untuk si penjual, milik penjual. Illa an yashtarita al-mubta', kecuali kalau si mushtari, si pembeli mensyaratkan, termasuk yang dibeli adalah buah yang akan, yang sudah ditakbir oleh si penjual. Wali muslimin malibta'a 'abdan, barang siapa yang membeli 'abdan, seorang hamba sahaya, famaluhu, maka harta hamba sahaya ini, lilladzi ba'a, adalah hak milik yang menjualnya. Illa, kecuali an yashtarita al-mubta', ayna mushtari, kecuali kalau si pembeli mensyaratkan, termasuk yang dia beli adalah harta yang dibawa oleh hamba sahaya tersebut. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sudah kita singgung, kita sebutkan, kita bacakan sedikit dari kitab Al-Mahas Fiqhi, bahwasanya hadis ini terkait dengan satu bab dalam fiqhi, yaitu bayi al-usul, hukum jual beli apa yang dianggap disebut di dalam fiqih, yaitu al-usul. Sebenarnya rahimahullah ta'ala menyebutkan dimaksud dengan al-usul dalam kitabul buyu' di sini, yaitu al-aradi wad-dur wal-asyjar, tanah, gedung-gedung, rumah gedung, dan pepohonan. Para fuqaha ketika menyebutkan bab ini, bab bai' al-usul wal-thimar, al-thimar yani buah atau manfaat hasil yang ada dari usul tersebut. Contoh yang tadi kita baca dalam hadisnya, an-nakhl, pohon korma, itu usulnya. Adapun kormanya adalah thimar. Maksud dalam bab ini adalah satu permasalahan penting dalam masalah fiqhiyah, apa yang termasuk di dalam jual beli dan apa yang tidak termasuk. Ketika seorang membeli rumah, membeli gedung, apa saja yang masuk ke dalam transaksi tersebut dan apa yang tidak termasuk. ketika seorang membeli tanah, apa yang masuk ke dalam transaksi jual beli tersebut dan apa yang tidak termasuk? Ketika seorang membeli pohon, ya apa yang termasuk dalam transaksi jual belinya dan apa yang tidak termasuk? Ini maksud bab bayi al-usul wa-thimar. Al-usul yani al-arazi, tanah, wa-dur, rumah, gedung-gedung, ya, wa-syajar atau al-asyar, pepohonan, pohon-pohon. Sebelum kita baca syarah hadis tadi yang tidak termaktub dalam kitab Ummatul Ahkam, pembahasan masalah dar, rumah atau gedung. Qala sahib Zadil Mustaqni', kata beliau, idza ba'a daran, apabila seorang menjual rumah atau gedungnya. Syamula ardhaha wa bina'aha wa saqfaha wa sullam wa raf al-masmurain wal khabiyah al-malfuna duna ma huwa muda'un fiha min kanzin wa hajarin wa munfasilin minha ka hablin wa dalwin wa baqaratin wa kuflin wa furusin wa miftah. Kata beliau, jika seorang menjual rumah atau gedung, maka masuk ke dalam transaksi tersebut ardhaha, tanahnya. Hukum asalnya dia jual rumah berarti jual dengan tanahnya. Wa bina'aha, bangunannya. Wa syaqfaha, wa syaqfaha ini atapnya. Wa sulam, wa raf al-masmurain, iya, tangga-tangga yang ada di rumah tersebut. Ya, rak-rak yang ada di rumah tersebut yang masmurain, yang terpaku, yang menempel di paku. Wal khabiyal manfunah, khabiyah ini tempat penyimpanan makanan. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, al khabiyah itu yakni semacam wadah yang biasa mereka tanam di tanah, ya, untuk menyimpan korma. Iya, sengaja diletakkan di lantai, dalam lantai, dalam tanah untuk menyimpan korma. Makin masuk. Qala, kata Allah rahimahullah, duna ma huwa muda'un fiha. Tapi tidak termasuk ke dalam jual beli apa yang sengaja disimpan oleh pemiliknya di gedung tersebut, di rumah tersebut. Min kanzin, ya, harta-harta berharga sengaja dia buat perangkas di rumahnya, ya, dia letakkan emas-emas, permata, apa yang berharga di situ. Maka emas-emas, ya, perak, intan, permata, barang berharga yang dia sengaja dia letakkan di dalam, ya, perangkas atau bunker, ini enggak masuk. Karena ini memang sengaja muda'un fiha. Wa hajarin, demikian juga hajar, yakni batu-batu berharga yang memang itu adalah apa namanya, diletakkan di sana. Wa munfasil minha, dan juga tidak termasuk padanya barang-barang yang terpisah, tidak menempel di rumah tersebut. Perkakas-perkakas rumah, gedung yang tidak menempel di pohon, di kebun tersebut, di rumah tersebut. Kahablin, tali-tali, tambang-tambang, wadalwin, wabakaratin, bakarah, bakarah ini timba, kerek, dalwin, ember-ember, bakarah ini kerek untuk ember, sumur, wakuflin, ya gembok-gemboknya, wafurushin, permadani-permadaninya, wamiftah, ya kunci-kunci, sesuatu yang terpisah, ini tidak termasuk ke dalam jual beli rumah tersebut. Ini dar. Kata Sulaiman rahimahullah taala, seorang menjual rumah berarti dia menjual ardhaha ilal ardis sabi'ah. Ya, sampai ya bumi yang ketujuh. Tujuh lapis ke bawah masuk. Sehingga tidak boleh, ya misalnya seorang punya dua petak tanah, ya dia jual sebelah sini, kemudian yang ini tetap dia beli, ya karena ini masih tanah dia, dia buat terowongan di bawah, ya tanpa seizin si pembeli. Dan hukum masa dia beli sampai bawah, nggak boleh dia tanpa izin membuat terowongan di bawah, ya karena ini sudah jadi milik orang lain. Demikian juga tabligh rahimahullah taala wa yasmul aydan hawaaha ya sami dunia, juga bagian atasnya sampai ke langit dunia. Iya, sehingga kalau dia buat ini enggak boleh dia dengan seanaknya buat ya jembatan penyeberangan tanah dia yang ini dengan tanah ini di atas. Dengan saya akan jual cuma tanah doang. Enggak bisa. Bawa sampai tanah ketujuh, langit pas ketujuh, juga ke atas sampai langit dunia. Iya. Qala ucapan beliau rahimahullah taala wal bal mansub, iya masuk tanahnya, iya bangunannya, sakafnya, kemudian bab al mansub, yakni pintu yang menempel, maksudnya yang terpaku. Ya, sengaja dipatenkan dengan rumah tersebut. Dipaku, dibaut dan semisalnya. Sehingga menurut penulis berarti ya kalau seandainya pintunya pintu yang bisa dilepas, ya dia buat pintu kamarnya, ya mau masuk diangkat dibuka, ya kemudian ditutup lagi tanpa ada paku, nggak masalah, tidak termasuk. Sandi dari Syekh Muhammad rahimahullah, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala ini, iya tidak ada nas-nas yang khusus, tapi ini kembali kepada uruf, kembali kepada al-uruf. Dan kita tahu ya al-adatul muhakkamah, ada uruf itu menjadi hakim dalam permasalahan yang tidak ada nas yang khusus padanya, kembali ke uruf. Iya, kalau urufnya tadi misalnya di tempat kita yang namanya pintu, apakah pintunya pintu geser atau pintunya pintu ditempel, pintunya ditempel, kalau namanya jual rumah ya masuk pada pintu apapun bentuknya, berarti ya sudah gak boleh dia jual rumah bawa pintunya. Nah, khairullah rahimah rahimahumullah, demikian juga al-furush, iya permadani dan semisalnya. Ada dua, ada yang kata Syekh Muhammad rahimahullah taala mulsaqan sabitan, yang sudah nempel di lantai, sudah dipasang ya karpet dan sejenisnya, atau mungkin permadani atau karpet-karpet dari bahan plastik atau bahan kain. Kalau memang sudah ditempel, direkatkan dengan lantai, maka masuk. Gak boleh dia buka lagi. Tapi kalau permadani atau hamparan yang memang biasa kita khususkan untuk tamu, pada tamu baru kita hamparkan. Sudah itu kita ya lipat lagi. Kalau ini pun pasil, tidak termasuk. Nah, lebih juga kunci. Ya kunci, bisa kita bayangkan. Iya, dari rinciannya. Gak mungkin dia jual rumah buat bawa kuncinya. Ini kan memfasil. Ya, saya jual rumah doang, kuncinya dibawa pulang, dibawa pergi. Nah, kunci juga kunci tafsir. Kalau kunci, kunci gembok, kunci yang sesuatu yang memang yang bisa dibawa terpisah, ya, tidak termasuk. Jika kunci-kunci rumah yang memang kunci untuk pintu-pintu, masuk padanya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ada beberapa masalah yang terkait dengan ini. Ucapan beliau rahimahullahu taala, duna ma huwa mudaun fiha min kanzin wa hajarin wa munfasil minha. Tidak termasuk dalam jual beli rumah adalah harta berharga, iya, perbendaharaan berharga yang ada di dalam tanah rumah tersebut. Bagaimana kalau seandainya seorang ketika membeli rumah, terus dia beli beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa lama kemudian dia mungkin berniat iya, memugar atau membebarkan rumahnya. Ternyata pas dia gali, pondasi dapat harta berharga. Dapat emas. Iya, atau yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa'idha wajada al-mushtari bihadal ardi kanzan, fa'innahu laidhulu fil bay'. Kalau seorang pembeli rumah tadi dia dapati di tanahnya iya ada harta berharga, maka tidak termasuk dalam jual beli. Lalu bagaimana? Bal yakunu li sahibihi in kana maktuban 'alaihi aw masbah dhalik. Iya, tetapi hukumnya itu adalah milik orang yang memilikinya, yang menyimpan di situ kalau tertulis. Iya, ada namanya atau ya misalnya ada bukti, tanda dan bukti padanya. Iya, tadi seperti misalnya memang si pemilik rumah sudah naruh di situ tertulis dari si bapaknya, mungkin untuk cucunya. Iya, ini milik Fulan bin Fulan. Iya. Untuk anak-anak saya, anak turunan saya misalnya, tercatat. Kalau demikian keadaan, maka ini milik keluarganya atau milik ahli warisnya, sesuai dengan tercatat di situ. Iya. Wa in lam yakun maktuban alaih, fa innahu liman wajadah. Tapi kalau tidak ada tanda, mungkin kata orang harta karun, harta peninggalan zaman dulu. Iya, tidak pasti. Maka bagaimana hukumnya? Ini milik orang yang menemukannya, bukan milik si pembeli rumah, bukan milik si penjual rumah, tapi milik orang yang menemukannya. Maksudnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, falau istajarta ummalan yahfirun, falau istajartu ummalan yahfirun ali bayarah fil bait, misalnya kata beliau. Aku misalnya kata beliau rahimahullah, ngupah orang beberapa kerja untuk buat iya spiteng atau yang sejenisnya. Ketika gali ternyata dia dapat harta tadi, harta karun, harta peninggalan zaman dulu. Wasal hafar wajadu hadzal kanz. Ya aku udah ummal, berarti yang berhak memilikinya ya ummal tadi. Ya bukan saya, bukan pemilik rumah yang beli, bukan yang menjual, tapi yang menemukan. Iya, ini milik yang menemukan. Si ummal tadi, si pekerja tadi yang sedang gali yang dapat yang berhak. Iya. Sehingga kata beliau kata si Muthaymin rahimahullah, enggak berhak si penjual rumah bilang ini, sini, itu milik saya. Enggak. Karena ini bukan harta dia. Iya, itu adalah peninggalan zaman dulu. Iya. Kecuali kalau tadi tertulis itu adalah milik dia, itu milik keluarga dia, tertulis ada bukti nilai. Ini khairan billahi rahiman rahimakumullah. sedikit pembahasan masalah dar. Adapun seorang yang menjual tanah, wa in ba'a ardan walau lam yaqul bi huquqiha syamula gharsaha wa bina'aha, maka jual beli tanah itu masuk padanya tanaman-tanaman ada padanya, pohon-pohon ada padanya, iya, dan bangunan-bangunan yang ada padanya, itu hukum asal. Kecuali kalau tanaman yang hanya sekali dipetik, sekali panen sudah habis, maka ini milik si penjual. Kata beliau, wa in kana fi hazra'un, ya kalau situ ada tanaman-tanaman, kaburrin wa syair, bur, syair, gandum dan sejenisnya, yang sekali panen habis, falil ba'i mubaqqa, maka ini tidak termasuk dalam jual beli, ini masih milik si penjual. Ya, sampai nanti dia panen baru kemudian diserahkan tanahnya. Sampai panen diserahkan tanahnya. Ya, kecuali kalau syarat tambahan dari si pembeli. Tapi hukum asalnya itu adalah tidak masuk jual beli. Qala kata Abdul Rahimahullahu taala, wa in kana yujazzu aw yulqatu miraran fa'usuluhu lilmushtari wal jazzatu wa luqatu zahiratan indal bay' lilba'i. Tapi kalau tanaman yang bisa dipetik berkali-kali, dipanen berkali-kali, maka pohonnya milik si pembeli. Ya, adapun panenan petikan yang sedang nampak, sudah sedang berbuah, sedang nampak, ini milik yang jual, setelah itu milik si pembeli. Ini sedikit permasalahan ya yang terkait dengan masalah apa namanya tanah dan pohon. Allahu a'lam bishawab. Adapun hadis yang sedang kita baca terkait khusus ya bai' usul yang berupa pohon korma. Bagaimana kalau seorang membeli pohon korma? Apakah buahnya ya ini masuk ke dalam yang dijual atau tidak? Jawabannya tafsir. Jawabannya adalah tafsir. Iya. Seorang pemilik pohon korma menjual pohon korma yang mau berbuah, yang sedang berbuah. Iya. Kalau sudah ada amal, sudah ada perbuatan, amal dari si penjual tadi itu, dia membuahi bunga-bunga dari pohon korma yang betina dengan dia serbuki dengan bunga-bunga yang dari yang jantan, ini takbir, telkhih, maka ini milik dia, milik si penjual. Dia sedang mau panen ini. Kalau dia belum ada amalan apapun, maka ini milik si pembeli semuanya, pohon dan buahnya. Ini kesimpulan dari hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ma'na lijmari, kata beliau rahimahullahu ta'ala, awwalu al-amal fi thamaratin nakhl huwa talqihuhu. Awal mula yang dilakukan oleh seorang pemilik kebun korma untuk mendapatkan buah korma dari pohon kormanya adalah talqihuhu. Talqih tadi, membuahi bunga-bunga pohon korma yang jantan. Ya, kalau kita baca, kalau saya baca-baca terkait dengan ini, ya, tadi itu karena di antara yang dilakukan seorang petani pemilik pohon korma tadi, kalau biasanya katanya iya, kalau ada memiliki 25 pohon korma yang betina mesti di tengah-tengahnya di antara ada yang satu pohon yang pejantan. Ketika sudah mulai berbunga, iya, imma serbuk dari bunga, iya, korma yang jantan ini diserbukan, ditaruh, atau diikatkan bunga-bunga tersebut antara bunga dari yang pejantan dengan yang betina. Ini takbir, ini namanya talqih, ini amaran dari pemilik pohon korma. Ini yang manualnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa lihadha baina syari' ana tabih hukma. Karena yang pertama kali dilakukan oleh pemilik korma, pohon korma adalah ini, talqih, maka asy-syari' mengaitkan hukum jual beli pohon korma dengannya. Faman ba'a usula nakhlin, barang siapa menjual pohon korma, fa'in kanat as-samarah mu'abbarah, kalau pohon korma tersebut sudah ada buahnya, dan buah yang sudah ditakbir, sudah ditalqih, dia sudah membuahinya dengan menyerbuk, dengan diserbuki dengan serbuk dari pohon yang jantan, qad amila biha sahibuha, berarti pemilik korma tadi sudah berbuat, sudah beramal, wastasrafat nafsuhu laha, dan dirinya ingin mendapatkan, menginginkan buah dari pohon tersebut, fahiya lil ba'i mubqah, maka berarti buah yang ada sekarang ini dibiarkan menjadi milik si penjual, ala usulnya dibiarkan di pohon tersebut sampai ila awan yuzadiha, sampai waktu panennya. Enggak boleh si pembeli memaksa untuk dipetik walaupun dalam masa muda. Dibiarkan sampai dipanen. Qala wa illam tu'abbar fahiya dakhilatun fi bai'ir usul. Adapun kalau belum ditakbir, kalau si pemilik korma belum melakukan apapun, maka buah-buah yang ada ini masuk dalam transaksi jual beli. Fataku nulil musyari, maka berhak ini adalah miliknya si pembeli. Ini tafsir seperti ini, rincian seperti ini, hara ma lam yastarid al musyari bi suratil ula. Ini kalau si pembeli tidak memberikan syarat dalam model keadaan yang pertama tadi. Iya. Kalau si pembeli mensyaratkan dukhul samrah, masuk ke dalam transaksinya, masuk semua termasuk buahnya, au ba'daha fil bay', atau sebagiannya, au yastasni ba'i samrah, atau penjual mengecualikan sebagian buah, au ba'daha fi sarsaniyah, padakunu baqiyatan al-usuliha ila wadidu dhatiha, maka dibiarkan sampai iya panen. Maksudnya kalau yang tadi hukum asalnya, kalau sudah ditakbir, ditalqih, sudah ada amal dari pemilik pohon, ini milik dia, milik si penjual, kata si, kecuali kalau si pembeli mengajukan syarat. Syaratnya misalnya, iya, pokoknya saya beli dengan buahnya walaupun dengan harga yang lebih. Kemudian kata si penjual, ya sudah, saya rito, berarti sudah, dia tidak punya hak sama sekali. Atau misalnya si pembeli pohon korma ini bilang, iya, karena di situ ada misalnya ada 100 pohon korma, iya, dia bilang dengan, iya, saya beli kebun korma ini dan pohon-pohon korma ini, tapi, iya, yang petak ini misalnya, yang jumlah 50 petak ini termasuk dengan buahnya, saya beli. Adapun yang segini, silakan buahnya milik Anda. Dan si penjual menyatakan iya, kalau seperti ini maka al-muslimun ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim li'an al-muslimin ala syurutihim as-sahihah. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun ala syurutihim, mereka harus menepati syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Dan ini termasuk darinya. Qala rahimahullah wa ta'ala, terakhir kata beliau, wa kadzalikal 'abdu alladhi ja'ala sayyiduhu biyadihi malan. Demikian juga seorang hamba sahaya yang tuannya memang membiarkan dia memiliki harta. Iya, dia dipekerjakan. Seorang punya hamba sahaya, iya, punya budak hamba sahaya, dan ini ditugaskan memang bekerja. bekerja. Hasilnya mungkin dibiarkan untuk dia sekian persen lagi diberikan kepada tuannya. Setiap hari kerja, tapi setiap hari setoran ke tuannya. Kalau kata beliau rahimahullah, fa'in ba'ahu jika pemilik yang menjualnya, famaluhu li sayyidihi alladhi ba'ah. Maka harta yang sedang dia pegang itu milik tuan yang menjual. Kalau dia ternyata ketika dijual punya uang, maka hukum asalnya uang dia, harta benda dia, ini milik siapa jual. Kenapa? Li'anal aqda la yatanawaluhu, karena akad jual beli tidak masuk padanya harta yang dimiliki, hanya hamba sahaya. Qala, kata beliau rahimahullah, illa an yashtaritahul mushtari. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan, saya beli orangnya, hamba sahaya, dan apa yang dia bawa, dia miliki. Iya, maka masuk juga. Atau ba'dha sebagiannya, baik huru fil bayni. Nah, Allah alam sawab. Jadi insyaallah kita baca sebab kemudian untuk